السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lil Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada ucapan beliau, "Wa nadhkur qabla dhalika shay'an min umuril jahiliyah." Kita akan sebutkan sebelum itu sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah. Sehingga diberi subjudul di sini, Ba'du ma kana alaihi ahlul jahiliyah. Wallahu ta'ala alam, sepertinya bukan dari beliau subjudul tersebut. Qala rahimahullah, ونذكر قبل ذلك شيئا من أمور الجاهلية وما كانت عليه قبل مبعث الله، قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kita akan sebutkan sedikit dari urusan-urusan jahiliyah. وما كانت عليه قبل مبعث رسول الله, dan apa yang terjadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Qala Qatadah, berkata Qatadah, dzukira lana, disebutkan kepada kita, annahu kana baina Adam wa Nuh ashrat qurun, disebutkan kepada kami bahwa antara zaman Nabi Adam dan zaman Nuh alaihi wassalam ashrat qurun, 10 generasi. Kulluhum 'alal huda, 10 generasi ini semuanya di atas hidayah, yakni masih di atas tauhid, masih di atas bimbingan petunjuk dari Adam alaihi salam. Wa 'ala syari'atin minal haq, mereka masih ada di atas satu syariat, syariat kebenaran. ثُمَّ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ, kemudian mereka berselisih setelah 10 generasi. Maka ketika generasi berikutnya yang ke-11 mulailah terjadi kesyirikan-kesyirikan. Maka Allah pun mengutus Rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihi salam, Nabi yang pertama, Nabi Adam. Tapi Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Wa kana awwalu rasulin ila ahli al-ard, beliau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kana an-nasu ummatan wahidah, ayat yang menyatakan kana an-nasu ummatan wahidah, manusia itu dulunya satu umat. Kata Ibn Abbas, ay alal islami kullihim, makna ummatan wahidah adalah satu umat di atas satu agama, yaitu agama Islam, agama tauhid. Mereka hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena dulu manusia itu ummatan wahidah, satu umat saja, yaitu umat Islam, umat tauhid. Wa kana awwalu ma kadahum bihi syaitan. Dan awal pertama yang menggoda mereka dan membuat tipu daya terhadap mereka adalah syaitan. Dan di antara tipu daya pertama yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia adalah ta'zimus salihin, mengkultuskan orang saleh. Itu tipu daya pertama yang dilancarkan oleh syaitan kepada anak Adam. Wa dzakarallahu dzalika fi kitabih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam kitabnya. Ringkasnya, kana nasu ummatan wahidah tsumma ikhtalaf. Itu ringkasnya. Tadinya satu umat, kemudian berselisih. Satu umat maknanya di atas satu agama Islam, agama tauhid, agama yang hak, 10 generasi. Ikhtalafu, berselisih ketika munculnya kesyirikan-kesyirikan. Dan disebutkan pula dalam ayat lain kisah Nabi Nuh yang menghadapi kaumnya yang mereka menuhankan berhala-berhala yang bernama Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Maka Nabi Nuh mengingatkan mereka dengan tauhid, beribadahlah pada Allah dan jangan beribadah kepada selainnya. Berdoalah kepada Allah, jangan berdoa pada lainnya. Tetapi mereka justru saling berpesan, jangan tinggalkan Wad, jangan tinggalkan Suwa'. Kata Allah menceritakan tentang mereka, waqalu la tadarunna alihatakum. Mereka berkata, jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan bapaknya dua-duanya sahabat, kana haula'i qauman salihin. Nama-nama tadi yang sudah menjadi nama-nama berhala, ternyata nama-nama itu adalah nama-nama orang saleh di zaman kaum Nuh itu. Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Lima nama ini kata Ibn Abbas, haula'i qauman salihin. Falamma matu fi syahrin wahid. Ketika mereka mati hampir bersamaan dalam waktu satu bulan, habis lima-limanya. Padahal itu tokoh-tokoh besar orang soleh mereka. Jazi'a alaihim aqaribuhum. Maka sangat kehilangan, sangat sedih kerabat-kerabatnya, family-familinya. Fasawwaru suwarahum. Maka mereka pun menggambar gambar-gambarnya. Catatan kaki. Bahwa yang namanya surah di dalam bahasa Arab itu dua-duanya disebut surah, yang laha dhil dan yang laisat laha dhil. Yang ada bayangannya dan tidak ada bayangannya, itu istilah mereka. Kalau istilah kita kan dua dimensi dan tiga dimensi. Istilah mereka itu laha dhil dan laisat laha dhil. Itu dua-duanya surah. Kalau gambar di dinding enggak ada bayangannya disebut surah. Bikin patung ada bayangannya, itu juga disebut surah. Maka wallahu ta'ala alam sawwaru suwaruhum. Mereka pun menggambarkan gambar-gambarnya. Bisa dua. Bisa menggambarkan di dinding dan bisa membentuk patung-patungnya. Wa fi ghairi hadithi. Dan di selain hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala ashabuhum, disebutkan bahwa sahabat-sahabat mereka juga kehilangan. Bukan cuma familinya, tetapi juga kerabatnya, juga teman-teman dekatnya, ashabuhum, pengikut-pengikutnya. Maka mereka saling berkata, lau sawarnahum, bagaimana kalau kita gambar mereka? Kana ashwaqu lana ilal ibadah. Niscaya akan menjadikan kita rindu untuk ibadah. Hati-hati. Kalau digambarkan sekarang misalnya, di sini ada patungnya Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, Syekh Albani. Gimana kira-kira? Semangat kan? Wah, masyaikh kita ini. Syekh Robi di sini. Semangat. Itu pikiran mereka. Itu pikiran mereka. Alhamdulillah, agama ini bukan dengan pikiran, tapi dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agama itu bukan bikin sendiri. Allah buktikan bahwa mereka sesat karena mereka berpikir sendiri. Dan termasuk musyrikin jahiliyah, Walid ibn Mughirah, Allah katakan innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Berpikir atau enggak berpikir? Berpikir. Tapi nyatanya salah. Berpikir wa qaddar, berpikir dan menentukan, fakkara wa qaddar. Tapi kata Allah, qutila kaifa qaddar, celaka apa yang ditentukan? Menentukan dengan pikirannya salah. Ini juga sama. Kalau kita gambarkan patung-patungnya atau gambar-gambarnya, mungkin akan lebih semangat kita ibadah. Fakana ar-rajul ya'ti akhahu wa ibnu ammihi fayu'adhdhimuhu. Maka seseorang mendatangi saudaranya, mendatangi anak pamannya, kemudian memuliakannya, hatta dhahaba dzalikal qarn. Sampai habis generasi tersebut. Belum disembah. Masih benar-benar sesuai dengan pikiran mereka tadi. Wah, ini dia. Tokoh orang soleh kita. Panutan kita. Uswah kita. Ini adalah orang yang kita banggakan. Dia ini alim, saleh, abid. Masa kita begini? Ila akhirnya. Lewat generasi pertama, jaa qarnun akhar, datang generasi berikutnya, fa'adzamuhum ashadda minal awwal. Ternyata generasi kedua ini mengagungkan gambar-gambar tadi, mengagungkan patung-patung tadi lebih daripada yang pertamanya. Lebih dahsyat lagi. Tsumma jaa al-qarnus tsalits. Kemudian datang generasi ketiga. Faqalu, mereka berkata, ma'adzama awwaluna haula illa wahum yarjuna syafa'atuhum, yarjuna syafa'atuhum. Mereka nenek moyang kita dulu mengagungkan patung-patung ini, gambar-gambar ini, generasi yang sudah tidak kenal syekh-syekh tadi. Kalian masih kenal, tapi nanti anak cucu yang akan datang enggak tahu ini siapa. Pokoknya kita harapkan kebaikan dari mereka. Sudah berbeda. Sudah berkata, ma'adzama awwaluna haulai illa wahum yarjuna syafa'atahum. Tidaklah nenek moyang kita dulu mengagungkan patung-patung ini kecuali karena berharap pembelaan dari mereka. Karena mereka orang saleh, dekat dengan Allah, maka bisa membela kita nanti yaumul qiyamah. Ya Syekh, belalah aku nanti yaumul qiyamah. Ya Syekh Fulan, ya Syekh Alan, engkau nanti akan di dekatkan dengan Allah, mintalah untukku kepada Allah. Fa'abaduhum, akhirnya disembahlah patung-patung tadi. Falamma ba'athallahu ilaihim Nuhan, maka saat itulah Allah utus seorang rasul, yaitu Nuh alaihi salam. Sampai kemudian Nabi Nuh alaihi salam berdakwah tidak sebentar. 950 tahun. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya. Tidak akan ada lagi yang beriman illa man qad aman. Enggak akan ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman. Artinya ini sudah maksimal. Sudah enggak akan ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman itu. Disitulah Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah, kalau gitu sisanya ini orang kafir binasakan saja. La tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun berjalan di muka bumi. Dikabulkan oleh Allah taala. Lalu gitu bikin perahu. Maka dibikinlah perahu. Di atas gunung perahunya. Mereka mentertawakannya, mereka mencemoohnya dan seterusnya. Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi. Air bah, air banjir, air hujan, air dari dalam bumi keluar. Air dari bawah, air dari atas. seperti lautan yang menenggelamkan gunung-gunung, bukan main-main, menenggelamkan gunung-gunung. Maka disebutkan di sini dengan ringkas, wa ghuriqa man ghuriq, maka tenggelamlah yang tenggelam dan selamatlah yang selamat, yaitu yang berada di perahu Nuh. Ikhwan ibn na'azakumullah, kata Allah, fahamalnahum ala dhati alwahin wa dusur. Kami angkat, kami bawa mereka orang-orang saleh tadi, Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya, ala dhati alwahin wa dusur, di atas sesuatu dari kayu-kayu dan paku-paku. Ya, ini perahu. Ahbatal ma hadhil asnam min ardin ila ard, banjir, gelombang, segala macam. Kemana itu Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr? Disebutkan di sini berhala-berhala tadi dihempas oleh air dari dataran ke dataran lain, dari negeri ke negeri lain, hatta qadafaha ila ardi Juddah, sampai kemudian terhempas sampai di bumi Jeddah. Falamma nadabal ma baqiyat 'ala syata, maka ketika air sudah surut, berhala-berhala tadi terdampar di pantai Jeddah. Fasafat ar-rih 'alaihi turab, mulailah angin menghembuskan dan meniup pasir, debu dan sebagainya, maka terurup, tertimbun oleh tanah dan pasir. Hatta waratha, pada akhirnya tertimbun. Waratha, ini tertimbun. Kisah berikutnya, ketika kisah tadi selesai, enggak perlu dirincikan, Syih terdampar di mana, Sam terdapat di mana dan sebagainya, karena riwayat-riwayatnya tidak jelas, wallahu taala alam. Yang ini menjadi turunan yang berkulit merah, yang ini jadi turunan orang-orang Arab dan seterusnya, wallahu taala alam, saya tidak tahu. Ala kulli hal, ternyata terjadi lagi. Barakallahu fikum, kesyirikan. Di mana itu? Di kalangan Arab. Kita ringkaskan. Kejadian di tempat lain, ada Nabi, utus Nabi, utus Nabi dan seterusnya. Kisah Amr ibn Luhai, orang yang pertama membawa kesyirikan di Jazilatul Arab. Ghayyara dina Ibrahim, yang pertama merubah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Nabi Ishaq dilanjutkan oleh Yaqub, dilanjutkan oleh para anbiya sampai Nabi Musa, Nabi Isa. Sedangkan Nabi Ismail sudah kita ceritakan bagaimana orang-orang Quraisy sampai kebingungan mereka dalam keadaan hampir mati di tengah padang pasir, mau ngapain? Ini barakallahu fikum, kasihan. Kalau digambarkan seperti orang kehausan, membutuhkan bimbingan. Maunya mereka memegang satu agama, tetapi enggak karuan agamanya. Qala, dikatakan, kana Amr ibn Luhai sayyidu Khuza'ah. Amr bin Luhai adalah tokohnya suku Bani Khuza'ah. Kahinan, dialah seorang dukun. Walahu ri'yun minal jinni, dia memiliki hadam, biasa di sini sebutnya hadam ya, khodam dari jin. Qul inna a'udzukum Allah, saya kritik namanya khodam, karena yang ternyata terjadi, dukun-dukun itu yang jadi khadam buat jin. Dia merasa memiliki khadam. Khadam itu kan pelayan dari jin. Ternyata si dukun itu yang jadi pelayan jin. Kenyataannya begitu. Mereka takut kalau melanggar aturan jin. Takut tertimpa ini, takut kualat, takut kesambet, takut apalagi. Sehingga apa yang dikatakan jin-jin tadi dituruti oleh mereka. Demikian pula Amr ibn Luhai. Faqala, maka jinnya berkata kepadanya, memerintahkan instruksi komando. Ajlis sayr wa dha'an min tihamah bis sa'di was salamah i'ti Juddah tajdid asnaman mu'adda. Segerakan perjalanan. Berangkat dari Tihama. Dengan keselamatan dan kebahagiaan. I'ti Jeddah. Datangilah Jeddah. Tajid asnaman mu'addah. Kau akan dapati berhala sudah disiapkan. Gayanya jin kadzab. Gayanya syaitan yang pendusta ini aku yang nyiapkan. Padahal terhempas karena banjir Nabi Nuh waktu itu sampai kemudian terdampar di Jeddah. Tapi kata-katanya i'ti Jeddah tajid asnaman mu'addah. Fa'auridha tihamah wala tuhab wad'ul arab ila ibadatiha tujab. Katanya datangi Jeddah, di sana ada berhala yang sudah disiapkan. Bawalah ke Tihamah dan jangan takut. Wad'ul arab ila ibadatiha, ajaklah orang Arab untuk menyembah berhala tersebut. Tujab, kamu akan disambut ajakanmu. Fa'ata Jeddah, maka dia datangi Jeddah. Siapa pelayannya? Amr bin Luhai atau Ri'yunnya? Jinnya? Nah, dia yang jadi budak. Jinnya yang jadi tuannya. I'ti Jeddah tajid asnaman mu'addah. Ud'ul Arab, ajaklah orang Arab ila ibadatiha tujab. Ini khunibin a'azakumullah yang tidak disadari oleh mereka kalau mereka diperbudak oleh jin-jin tadi. Wa hadhara al-hajj, datanglah musim haji. Fada'a al-arab ila ibadatiha, mulai dia mendakwahkan kesyirikannya untuk menyembah berhala-berhala tadi. Fa'ajabahu Auf ibni Adarah. Pertama disambut oleh suku Auf ibni Udrah. Fadafa'a ilaihi waddan fahamalahu. Diberi berhala wad. Wa kana biwadil qura. Mereka tinggal suku ini di wadil qura, di daumatil jandal. Wa sama ibnahu. Orang ini menamakan anaknya Auf ibni Udrah. Menamakan anaknya Abdawad. Abdawad. Budaknya Wad. Hambanya Wad. Fahuwa awwalu man samma bihi. Auf inilah orang pertama yang menamakan anaknya Abdawad. Budaknya Wad. Falam yazal banuhu yusaddinunahu. Maka turunan dari Auf inilah yang menjadi sadinah. Kuncen. Juru kuncinya berhala Wad. Hatta ja'al Islam. Sampai datang Islam, mereka masih dalam keadaan seperti itu. Faba'atha Rasulullah SAW Khalid ibn Walid lihadmihi. Maka Rasulullah pun mengutus Khalid ibn Walid untuk menghancurkan berhala Wad di Daumatil Jandal. Fahalat bainahu wa baina Banu Udrah wa Banu Amir. Ternyata ketika mau menghancurkan berhala tadi dihalangi oleh Banu Auf, turunan Auf dan turunan Banu Amir. Faqatalahum. Thumma hadamahu wa ja'alahu judzadzan. Kemudian diperangi dan kalah, kemudian dihancurkanlah berhala itu menjadi judzadz, jadi puing-puing. Wa ajabat Amr ibn Luhai ibn Mudhar ibn Nizar atau ibn Nazar. Yang berikutnya yang menyambut ajakan Amr bin Luhai adalah Mudhar atau Amr ibn Luhai ibn Mudhar ibn Nazar. Fadafa'a ila rajulin min Hudaili Suwa'an. Ini bukan Amr bin Luhai dari Bani Khuza'ah, dari Bani Mudhar ibn Nazar. Qala fadafa ila rajulin min Hudail, diserahkan berhala Suwa kepada seorang dari suku mereka, dari suku Hudail. Wa kana bi ardin yuqalu laha, maka mereka diletakkan atau meletakkan berhala tadi di tempat yang dijuluki dengan Wuhab. Min batni Nikhla, di lembah Nikhla. Ya'buduhu man yalihi min mudar. Disembah berhala Suwa oleh suku Mudar. Wa fi dzalika qil. Oleh karena itu dalam kejadian ini disebutkan syair, tarahum haula qiblatihim uqufa kama akafat Hudailun ala Suwa'i. Kamu lihat mereka mengelilingi kiblat mereka uqufan dengan i'tikaf seperti suku Hudail i'tikaf di sekeliling Suwa'. Berarti Hudail dengan Suwa' menyembah Suwa'. Tarahum haula qiblatihim uqufan kama akafat Hudailun ala Suwa'. Wa ajabathu Mudhij. Dan yang menyambut ajakannya juga adalah suku Mudhij. Fadafa ila Nu'aim ibn Umar al-Muradi Yaghuth. Maka diberikan pada seorang dari suku Mudhij ini yang bernama Nu'aim ibn Umar, diberikan Yaghuth. Wa kana bi akmah bil Yaman. Daerahnya mereka ini, suku ini di daerah Akmah di Yaman. Ta'buduhu Mudhij wa man walaha, disembah oleh Mudhij dan orang-orang di sekitarnya. Yang juga menyambut ajakan Amr bin Luhai Al-Khuzai adalah Hamdan. Fadafa'a ilaihi Ya'uq, maka diberikan kepadanya Ya'uq. Fakana biqaryatin yuqalu laha Khiwan. Maka mereka ini menyembahnya di daerah, di desa yang dijuluki dengan Khiwan. Ta'buduhu Bani Hamdan, disembah oleh Bani Hamdan dan sekitarnya dari penduduk Yaman. Wa ajabathu Himyar. Dan juga yang menyambut ajakan Amr bin Luhai untuk menyembah berhala-berhala tadi adalah suku Himyar. Fadafa'a ilaihim Nasra, maka diserahkan kepada mereka Nasr. Fakana bimaudik bisaba, di satu daerah, di daerah Saba di Yaman. Ta'buduhu Himyar, disembah oleh Himyar wa man walaha, Himyar dan suku-suku yang mengikutinya. Falam tazal hadhil asnam tu'bad hatta ba'athallahu rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fakasaraha. Berhala-berhala ini terus disembah sampai datangnya dakwah Nabi Muhammad SAW dan kemudian dihancurkan dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, ra'aitu Amr ibn Luhai, Amr ibn Amir al-Khuzai, yujarru qusbuhu finnar. Aku melihat diseret ususnya di dalam neraka. Fakana awwalu man sayyaba sawaib, dialah orang yang pertama mengadakan bid'ah sa'ibah. Bid'ah sa'ibah sudah pernah dibahas. Beberapa hewan-hewan yang dalam tanda petik dibebaskan dengan digunting telinganya dan kemudian dikasih tanda, maka unta ini unta Allah, unta keramat, tidak boleh diganggu, tidak boleh disembelih, tidak boleh ila akhirnya. Ya, mirip-mirip dengan sapi di Solo, dengan kambing di Cirebon. Nah, wa kana ahlul jahiliyah ala dhalik. Di antaranya juga dalam hadis disebutkan, wa ghayyara dina Ibrahim, dialah awal pertama orang yang merubah agamanya Ibrahim. Agamanya Ibrahim alaihi salam adalah tauhid dan yang merusaknya dengan kesyirikan. Wa filafat an ibn Ishaq, fa kana awwalu man ghayyara dina Ibrahim wa nasabal awthan. Dialah orang yang pertama merubah agama Ibrahim dan orang yang pertama meletakkan berhala-berhala. Tadinya Ka'bah tidak ada sedikit pun satu pun berhala di sana. Tetapi kemudian ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah, sudah ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah saja. Apalagi di suku-sukunya. Rasulullah SAW wal'afiyah. Itu jahiliyah. Wa kana ahlul jahiliyah ala dhalik. Maka ahlul jahiliyah, penduduk jahiliyah, demikian keadaannya. Fihim baqaya min dini Ibrahim. Yaitu di tengah mereka memang ada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim. Ada tawaf, ada wukuf, ada haji, apa lagi? Ada sujud ke Ka'bah kepada Allah. Dan mereka selalu mengucapkan bismikallahum, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Itu sisa-sisa dari dini Ibrahim. Misal ta'dimil bait, seperti pemuliaan Ka'bah, wat tawaf, wal hajj wal umrah, haji, umrah, wal wukuf di Arafah, wukuf di Muzdalifah, wa ihdalul budun, menyembelih hewan-hewan kurban, itu masih ada dan benar-benar dibagikan dagingnya. Tidak seperti kurban-kurban yang ada di musyrikin sekarang. Kalau musyrikin jahiliyah modern, dibuang. Sembelih, buang ke laut. Sembelih, dibuang ke kawah gunung berapi. Sembelih, dibuang. Kalau ini tidak, karena itu adalah ajaran Nabi Ibrahim. Yaitu untuk membagikan hewan tadi, daging tadi, untuk fuqara wal masakin. Sehingga orang-orang masakin di sekitarnya makmur. Karena mendapatkan bantuan, sedekah, daging dan sebagainya. Itu baqaya, sisa-sisa agama Ibrahim. Wa kanat Nizar taqulu fi ihlaliha. Suku Bani Nizar atau Bani Nazar berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Talbiyahnya suku Bani Nazar, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu kecuali. Ada kecualinya. Kecuali sekutu-sekutu yang kau miliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Sekutu-sekutu yang kau memiliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Artinya mereka musyrikin. Mereka menyembah selain Allah, berarti musyrikin. Tapi masih menganggap bahwa Allah Tuhan yang besar. Yang lain Tuhan-Tuhan kecil. Ini berbeda dengan mereka-mereka yang justru mengalahkan ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada batu. Kalah syariat Allah, kalah ibadah pada Allah dengan ibadah kepada berhala-berhalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa anzalallah, maka Allah turunkan ayatnya. Darabalakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum kakhifatikum anfusakum kadhalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Dipermisalkan untuk kalian satu permisalan dari diri kalian sendiri. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Apakah kalian dengan budak-budak kalian yang kalian miliki, apakah kalian punya sekutu? Fima razaqnakum, apa yang kami rezekikan pada kalian. Fantum fihi sawa, maka kalian dalam hal ini sama. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Kalian khawatir pada mereka sebagaimana kekhawatiran kalian pada diri kalian sendiri. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Demikianlah Allah berikan rincian ayatnya agar mereka mau berpikir. Bisa membayangkan kalau ada satu budak dimiliki oleh dua orang. Budak itu hamba sahaya. Kalau tuannya dua, ayo kita urunan. Beli satu budak. Bagaimana? Mau taat sama yang mana? kamu berangkat ke sana. Kata yang kedua, enggak, berangkat ke sini. Bingung budak tadi. Kami permisalkan pada diri kalian sendiri. Bagaimana kalau kalian punya budak, kalian bersekutu. Pemiliknya, tuan-tuannya banyak. Bagaimana kira-kira? Kalau satu orang punya banyak-banyak budak, bisa. Budaknya ada 10, 100, 1000, 1 juta barangkali. Masih bisa diatur. Sebab satu yang ngatur. Tapi kalau yang ngatur 2, apalagi 3, apalagi 4, gak mungkin. Ini permisalan agar kalian mau berpikir. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Berikutnya pembahasan tentang sonamu manat. Wa min aqdami asnamihim. Dan di antara berhala yang paling tua dari berhala-berhala musyrikin jahiliyah adalah manat. Wa kana mansuban ala sahilil bahr. Dia dipasang, diletakkan di pantai dari sisi Musyannal Biqadid. Antara Mekah Madinah. Wa kanatil Arab tu'azzimuhu qatibatan. Dan orang Arab memuliakan berhala ini, manat, seluruhnya. Seluruh Arab tidak terkecuali. Beda dengan yang tadi. Yang Suwa' punya Hudail, berhalanya disembah oleh Hudail. Yang ini dibesarkan oleh Bani Hamdan, yang ini dibesarkan oleh Himyar, yang ini dibesarkan oleh ini. Tetapi berhala manat tu'azzimuhu kullul Arab, dimuliakan oleh seluruh orang-orang Arab. Qatibatan walam yakun ahadun ashadda ta'ziman lahu minal ausi wal khazraj. Tetapi tidak ada yang lebih mengagungkan berhala manat daripada dua suku, Aus dan Khazraj. Wa bisababi dzalika anzalallahu ta'ala. Dan karena sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah. Siapa yang haji ke Baitillah atau umrah, maka tidak mengapa untuk tawaf di antara keduanya. Qanifidina azakumullah. Apa kaitannya? Kaitannya di sana ada bekas berhala tersebut. Berhala manat. Kaum Aus dan Khazraj ragu-ragu. Apakah kita tidak memuliakan bekas berhala manat? Apakah kita tidak berarti menghormati, mensucikan tempatnya mana? Tidak. Karena Safa dan Marwah syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengapa untuk kalian tawaf di antara keduanya. Faba'atha Rasulullah SAW Aliyan. Maka Rasulullah SAW mengutus Ali dengan beberapa orang untuk menghancurkan manat ketika amal fathi pada tahun dibukanya kota Mekah. Sanamul Lat. Yang kedua, berhala Latta. Thumma takhadu Al-Lata bit-Taif fit-Taif. Kemudian mereka juga menjadikan berhala Al-Lat di Taif. Qila, dikatakan inna asla dalika rajulun kana yaluddus sawik. Dikatakan bahwa asal muasal berhala ini adalah seorang yang membuat adonan kue dan membuat kue tersebut lil hajj atau lil hujjaj, untuk orang-orang haji. Katanya makanannya barokah. Katanya juga konon dibagikan, bukan dijual. Gratis. Orang soleh ini terkenal karena pembagiannya, karena kuenya dan seterusnya. Famat, tiba-tiba meninggal orang ini, mereka kehilangan. Setiap berdatangan haji ke Makkah mencari mana orang yang biasa membuat sawik. Kalimat yaluttu tadi kalau ditasrif latta yaluttu latun. Kalau dikasih alif lam jadi alat. sehingga dinamakan dengan nama tersebut. Berhala tadi dinamakan Lat, tukang kue tadi atau tukang pembuat kue. Fama tafa'akafu ala qabrih, maka mereka pun i'tikaf di kuburannya. Wa kanat sakhratan murabba'atan bayda, dan bentuknya batu kotak putih. Wa qila, bahwa batu kotak putih itu adalah tempat dia mengaduk adonan kue. Wallahu ta'ala alam. Kayaknya bukan cuma di Indonesia aduk adonan itu di batu kotak putih. Ternyata Arab juga demikian. Bahkan rumah makan Yaman juga demikian. India juga demikian. Nah, batu kotak putih itu diletakkan di atas kuburan Lata. Dan mulai mereka muliakan, mereka tinggikan, dan mereka bikin bangunan, dan mereka kasih tirai, kasih kelambu. Wa kanat sadanatuha thaqif. Karena ini di Taif, maka yang menjaganya, yang menjadi kuncennya adalah suku Thaqif, Bani Thaqif. Wa kanu qad banau 'alaiha baitan, dan mereka membikin baitan, membikin rumah. Jadi ini kuburan kasih batu kotak putih, dikasih tembok. Fakana jami'ul Arab yu'adzimunaha. Orang-orang Arab semuanya menghormati, memuliakan berhala ini. Karena mereka tahu sejarahnya, ini orang saleh. Mirip dengan lima tadi. Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Orang-orang saleh dikultuskan sampai disembah. Lata juga ternyata orang saleh, dan bentuknya kuburan yang diagungkan. Wa kanatil Arab tusamma Zaidul Lat. Orang Arab dijuluki Zaidul Lat, pengayom berhala Lat, atau dengan julukan Taimul Lat, penyembah Lata. Oh, golongan penyembah Lata begitu. Haulai Taimul Lat. Mereka adalah penyembah Lata. Wa hiya fi mawdi'i manarah Masjidit Taif, dan ini di tempat menara Masjid Taif. Falamma aslamat Thaqif, ketika suku Thaqif masuk Islam, ba'atha Rasulullah sallam Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi ketika mereka masuk Islam dan kemudian terjadilah Fathu Mekkah, diutus Mughirah bin Syu'bah dengan beberapa para sahabat untuk menghancurkannya. Fahadamaha wa haraqaha bin nar, dihancurkan dan dibakar dengan api. Selesai Lata setelah datangnya Islam. Ada dua kemungkinan makna Lata, yaitu yang pertama tadi dari Lata yalutu latun, tetapi membacanya berarti harus ditasdidkan. Lata yalutu latun, di tak ada tasdidnya. Lat. Sehingga kalau dibaca di dalam ayat, dibacanya afara'aytumul lat wal uzza. Naam, tapi yang ma'ruf dari qiraah tidak demikian. Walaupun itu juga ada riwayat tersebut. Tetapi yang membacanya ringan, afara'aytumul lat wal uzza tanpa tasdid, itu adalah ta'nits dari ilah. Karena mereka menganggap Tuhan-Tuhan kecil, maka mereka taknitskan kata itu ilah, ini ilat. Begitu. Yang ketiga, sanamul uzza. Yang ketiga berhala, uzza. Ini berhala-berhala besar mereka. Sehingga Allah sebut di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Najm, afara'aytumul lata wal uzza, wa manata thalithatal ukhra. Lata, Uzza, dan Manat yang ketiganya. Thumma takhudu al-Uzza. Kemudian mereka mengambil Uzza sebagai berhala mereka, sesembahan mereka. Wa hiya ahdath min al-Lat. Uzza lebih belakangan daripada Lat. Lat lebih dulu. Wa kanat biwadi Nikhlah. tempatnya di lembah Nikhla, di atas Dhat Irqin. Wa banau 'alaiha baitan, dan dibangun di atasnya bangunan seperti rumah. Wa kana yasma'una minha shaut, dan mereka dulu mendengar suara-suara dari dalam rumah tersebut atau dari dalam berhala tersebut. Wa kanat Quraisyun tu'azzimuha, berhala Uzza diagungkan, dimuliakan oleh Quraisy. Falamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Makkah, ba'atha Khalid bin Walid, mengutus Khalid bin Walid, fa'ataha fa'adadaha, maka didatangilah oleh Khalid dan dicabut berhala tersebut. Fakanat salat samurat, kenapa kok dicabut? Karena isinya tiga tonggak pohon, tonggaknya dicabut satu persatu. Falamma adadat thalithah, ketika mencabut yang ketiga, idza faida bihabasyiyatin nafisyatin sya'raha, tiba-tiba muncul wanita Habasyiyah, wanita hitam. Nafisyatan sya'raha, terurai rambutnya, tertutup dengan tanah badannya. Wadi'atan yadaha ala atiqiha, meletakkan tangannya di pundaknya, enggak tahu kayak apa. Meletakkan tangannya di pundaknya. Tadrib bi'anya biha, menyerang dengan taringnya. Jadi bukan dengan tangannya, tangannya diletakkan di pundaknya, kemudian dia menyerang dengan taringnya. Wa khalfaha sadinuha, di belakang makhluk tadi juru kuncinya. Faqala Khalid, maka Khalid berkata kepada syaitan tadi yang dijuluki Uzza, ya azzu kufranak la subhanak inni ra'aytullaha qad ahanak. Ya azzu kufranak, wahai Uzza, ini kekafiranmu. La subhanak, engkau tidak suci, kami tidak mensucikan engkau. Inni ra'aytullaha qad ahanak, sesungguhnya aku melihat Allah telah menghinakan kamu. Fadarabaha, maka ditebas oleh Khalid kepalanya, terbelah. Fafalaqa ra'sahu fa'idha hiya humamah, ketika begitu terbelah berubah menjadi sepercik api, hilang. Thumma qatala sadin, kemudian juru kuncinya dibunuh oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.